Misalkan si A pembeli dan si B penjual. Si A ingin membeli telur. Lantas si B mengatakan telurnya habis. Yang ada hanya ikan. Akan tapi si B ini dusta, dia masih punya telur. Apakah sah jual beli ini jika si A membeli ikan tersebut, dan apakah telur ini masih bisa dijual kepada orang lain? Sah jual beli ikan apabila sama-sama riba. Adapun perbuatan si penjual ini mengatakan dia sudah tidak punya telur, maka dia berdusta. Dia berdosa dalam hal ini. Tapi telur itu masih miliknya. Sehingga ketika dia menjual kepada orang lain, tetap sah. Wallahu a'lam.